الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القاعدة الخامسة عشرة: جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله berkata dalam kaidah ke-15, Allah menjadikan sebab untuk tujuan yang tinggi, mubasyirat, sebagai berita gembira, litatminil qulub, untuk menenangkan hati, waziyadatil iman, dan untuk menambah keimanan. Wa hadza fi iddati mawadi' min kitabihi, dan ini bisa kita lihat dalam beberapa tempat di kitabullah, di Al-Quran. فمن ذلك النصر قال في إنزال الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat untuk menolong kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra." Tidaklah Allah menjadikan hal tersebut kecuali sebagai berita gembira. Walitatma'inna bihi qulubukum. Dan supaya untuk ya hal tersebut menenangkan hati kalian. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara diturunkannya malaikat ini adalah sebab lil matalibil 'aliyah, untuk tujuan yang tinggi, untuk menolong mereka. Ini adalah sebagai berita gembira dan untuk menenangkan hati mereka, yakni bahwa mereka di atas kebenaran dan mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi asbabir rizq wa nuzulil matar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebab-sebab rizki dan diturunkannya hujan. Wa min ayatihi ayursilar riyaha mubasyirati wal yudhiqakum mir rahmati. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mengirimkan ya angin sebagai pembawa berita gembira, sebagai berita gembira, wal yudhiqakum min rahmati, dan supaya Allah Subhanahu wa taala membuat kalian merasakan sebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya Allah mengaitkan atau menyebutkan di sini sebab untuk tujuan yang tinggi. Tujuan yang tinggi di sini ya bahwa Allah hendak memberikan rizki dan rahmatnya kepada makhluknya. Maka Allah mengaitkan atau menyebutkan sebab untuk hal tersebut itu adalah berita gembira. Dihembuskannya angin itu adalah berita gembira bagi kaum muslimin. Ya, maka ketika kita mengetahui hal-hal seperti ini ya, ketika kita melihat ya, hujan diturunkan oleh Allah, angin, awan dikirimkan, digerakkan, maka ini semua adalah tujuannya adalah untuk sebagai berita gembira bagi kita agar kita mendapatkan rizki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu harus kita sikapi sebagai berita gembira. Jangan kemudian kita mengeluh, ya, hujan lagi begitu ya. Tidak boleh. Wa a'ammu min dzalika kullihi qawluhu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya. Dan yang lebih umum dari itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bukankah awliya Allah, para wali Allah, tidak memiliki khauf dan tidak juga memiliki huzn? La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak memiliki khauf ya dan juga memiliki huzn. Tidak takut terhadap perkara yang akan terjadi di masa depan, tidak khawatir dan juga tidak sedih atas perkara yang sudah lalu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, lahumul busra fil hayati dunya. Mereka itu punya busra. Ya, Allah mengirimkan berita gembira kepada mereka di kehidupan dunia ini. Apa? Ya, contohnya tadi. Dikirimkannya angin itu adalah busra bagi mereka. Itu rizki dari Allah untuk mereka. Hujan, rizki Allah untuk mereka. وَهِيَ كُلُّ دَلِيلٍ وَعَلَامَةٍ تَدُلُّهُمْ عَلَى أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَرَادَ بِهِمُ الْخَيْرَ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلِيَائِهِ وَصَفْوَتِهِ. Maka ini semua adalah, ya, apa yang dimaksud busro di sini? Busro di sini adalah semua petunjuk dan tanda yang menunjukkan kepada mereka bahwa Allah telah menghendaki mereka kebaikan. Dan bahwa mereka adalah para wali Allah dan orang-orang yang Allah pilih. Coba kita bayangkan, di antara sekian banyak orang yang terjerumus di dalam kekufuran, kesyirikan, kita mendapati diri kita sekarang, alhamdulillah, tidak berbuat syirik dan tidak berbuat kufur. Coba bayangkan di antara sekian banyak orang, baik yang masih hidup saat ini hingga ya yang sudah sebelum-sebelumnya, orang-orang sebelumnya hingga saat ini, dari sekian banyak orang tersebut, kita mendapati diri kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Ini adalah busra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia pemahaman agama. Maka sebagaimana yang sering anak katakan, hadis ini bisa dijadikan sebagai bahan introspeksi bagi kita. Apakah kita mendapati diri kita sendiri saat ini semangat untuk menuntut ilmu agama atau tidak? Semangat untuk mempelajari agama Allah atau tidak? Semangat untuk memperhatikan masalah agama atau tidak? Semangat untuk memperhatikan masalah halal haram atau tidak? Kalau iya, absyiru, maka berbahagialah. Ini adalah tanda yang bisa kita rasakan di dunia. Ini adalah tanda dari Allah kepada kita di dunia ini bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita. Kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kesudahan kita nanti di akhirat, bagaimana, belum tahu, kita belum tahu. Kita inilah ya masa-masa untuk berusaha, untuk beramal. Tetapi Allah memberikan busra, memberikan berita gembira. Maka jika mendapati kita sendiri, mendapati diri kita semangat untuk menuntut ilmu agama ketika kita masih di dunia ini, ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula ya, ketika kita dimudahkan untuk mempelajari akidah, untuk mempelajari tauhid, untuk mempelajari fikih, untuk mempelajari sirah, untuk mempelajari bahasa Arab, untuk mempelajari tajwid, untuk mempelajari parenting, untuk mempelajari tentang rumah tangga, untuk mempelajari semua bidang ilmu syara', maka ini semua adalah busra lil mu'minin. فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤيا الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. Maka masuk dalam hal ini yang termasuk busra, berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, adalah as-sanaul hasan. Ya, pujian yang itu baik. Allah alam yang dimaksud di sini bisa jadi ya ketika seseorang itu beramal soleh, kemudian setelah amal soleh tersebut selesai dilakukan, kemudian dia mendapatkan pujian dari orang lain, maka pujian ini bisa berupa ya nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagia karena telah melakukan amalan tersebut Ya, dia bahagia ketika dipuji karena alhamdulillah Allah telah memudahkan kita untuk mengamalkan amalan tersebut gitu ya. Maka ini tidak mengapa. Tsanaul hasan. Pujian ya yang diterima oleh seorang hamba dari orang lain ketika amalannya sudah selesai dilakukan. Amalannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dipuji oleh orang lain, kemudian dia senang, tapi senangnya karena Allah memudahkannya untuk melakukan amalan yang tadi sudah selesai dilakukan tersebut. Maka ini adalah bisa jadi ini yang dimaksud oleh penulis Atsanaul Hasan. Warru'ya salihah. Dan mimpi yang benar. Ini juga busra, kabar gembira. Ketika seorang bermimpi, kemudian mimpinya itu benar-benar terjadi di kenyataan dan itu adalah sesuatu yang baik, maka ini busra. Wa yadkhulu fi ma yashahiduna min al-lutf. Dan juga masuk dalam busra adalah ya rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan. Ya, contoh gampang. Alhamdulillah kita hari ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi bisa makan sahur alhamdulillah gitu ya. Atau misalnya alhamdulillah antum bisa kuliah di kampus yang baik. Itu busra. Alhamdulillah diberikan kesehatan. Itu busra. Wa taufik. Demikian pula taufik, kita dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, menuntut ilmu. Ya, ini busra. Sudahkah kita untuk mensyukuri semua ini? Wa taysirin lil yusra. Allah memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang kebaikan. Melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini busra juga. Wa taznibihimul usra. Dan ya dihindarkan dari kesulitan-kesulitan. Dihindarkan dari kesulitan-kesulitan. Ini yusra di sini tidak hanya dalam masalah agama tapi juga dalam masalah dunia. Kita dimudahkan untuk menuntut ilmu dunia. Kita dimudahkan untuk kuliah, kita dimudahkan untuk bekerja, kita dimudahkan untuk mencari nafkah, dan juga dihindarkan dari perkara-perkara yang sulit, baik itu dalam masalah agama ataupun dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, perkara yang sulit itu maksudnya adalah perkara-perkara kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, atau perkara-perkara dunia yang sulit, ya, dihindarkan dari kesulitan-kesulitan duniawi, ya, berupa kemiskinan misalnya, penyakit dan seterusnya. Maka ini semua adalah busra. Wa min dzalika bal altaf ay yaj'al as-saddat mubashiratun bil faraj. Di antara ya penerapan kaidah ini adalah bahkan inilah yang lebih ya, yang lebih bagus, yang lebih yakni lebih samar tetapi itu juga ya lebih koi, lebih lebih kuat menunjukkan kepada kaidah ini apa? Allah Subhanahu wa taala bahkan menjadikan kesulitan itu sebagai busra, sebagai kabar gembira terhadap ya adanya kelapangan setelah itu. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata li anna Allah yaqul fa amma man a'ta wa taqa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa kemudian ya wasaddaqa bil husna membenarkan yang baik maka akan kami mudahkan dia kepada jalan-jalan yang mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah jadikan untuknya perkara-perkaranya tersebut ya mudah. Maka ini adalah di antara ayat yang menunjukkan salah satu faedah dari ayat ini adalah kita kefakihan kita dalam menuntut ilmu, kefakihan kita ya ketika kita menuntut ilmu agama itu ditentukan oleh seberapa besar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita terhadap ilmu itu sangat ditentukan oleh seberapa besar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang merasa dia bisa mengandalkan kepada kepintarannya dan kecerdasannya dan hafalannya, begitu ya, maka dia telah tertipu. Dia telah tertipu. Karena pemahaman agama itu sangat ditentukan oleh ketakwaan seseorang. Apakah orang tersebut mengamalkan ilmu agamanya atau tidak? Orang yang ilmu agamanya zahirnya lebih sedikit daripada orang yang ilmu agamanya zahirnya lebih banyak. Tetapi ketika orang yang ilmunya zahirnya lebih sedikit ini lebih banyak amalannya, lebih besar keikhlasannya, maka barokah ilmunya lebih besar daripada orang tadi. Dan jangan kita bayangkan barokah ilmu itu adalah dengan ya ramainya kajiannya, banyaknya followernya di sosial media, atau banyaknya murid-muridnya, banyaknya pengikutnya, banyaknya fansnya. Anda tidak suka pengistilahan fans di sini, walaupun ada sebagian orang yang menggunakannya. Maka jangan dijadikan itu sebagai patokan barokahnya ilmu. Patokan barokah ilmu itu adalah apakah ilmu tersebut bisa ya menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, keriaan, dan apakah bisa bermanfaat kepada orang lain atau tidak. Sebagaimana seperti perkataan Imam Malik rahimahullah yang terkenal, maka nadillahi abqa, ketika beliau hendak menamai kitab beliau sebagai Al-Muwatta, beliau ditanya oleh orang, bukankah banyak ulama lain yang menamakan kitabnya sebagai Al-Muwatta? Maka Imam Malik rahimahullah kemudian menjawab, maka nadillahi abqa. Imam Malik bukan ulama yang paling cerdas di zaman beliau. Tetapi kita lihat bagaimana ya Imam Malik ya, pengaruh Imam Malik. Naam, ini kita berarti sekarang sedang melihat pengaruh Imam Malik, banyaknya masya Allah, banyaknya muridnya, banyaknya pengaruh beliau secara ilmiah dan seterusnya gitu ya. Karena memang itu yang bisa kita lihat. Walaupun berkahnya ilmu itu tidak, ini belum tentu tanda berkahnya ilmu. Ya, paham? Tetapi karena itu yang bisa kita lihat, maka itu yang biasanya kita kemudian ucapkan. Walaupun sebenarnya dalam hakikatnya berkahnya ilmu bukan ya bisa berarti tidak hanya itu saja. Itu bisa merupakan wasilah berkahnya ilmu, tapi berkahnya ilmu itu lebih luas. Orang tidak terkenal bisa jadi ilmunya berkah. Maka nalillahi abqa. Apa maknanya? Apa yang dilakukan untuk Allah maka lebih langgeng. Kita biasanya langsung berpikir lebih langgeng ini berarti masya Allah kitabnya yang harusnya apa yang lain tidak ada, kitabnya tetap dipelajari sampai sekarang. Atau ya tulisannya yang lain dilupakan, yang ini tulisannya tetap ada dan tetap diambil manfaatnya sampai sekarang. Ini hanya tanda saja, ini bukan ya berkahnya ilmu itu sendiri, ini tanda saja. Karena ini bisa jadi istidraj, tapi ya berkahnya ilmu atau langgengnya ilmu itu tidak hanya berasal dari jalur ini. Bisa jadi jalur-jalur lain lebih banyak. Contohnya yang dimaksud lebih langgeng itu adalah pahalanya lebih langgeng. Orang tidak terkenal tetapi kemudian pahalanya langgeng. Kira-kira antum katakan ini ilmunya berkah atau tidak? Ilmunya berkah. Ya. Kita lihat contohnya misalnya, antum kenal gurunya Imam Syafi'i, Az-Zanji, Khalid Az-Zanji. Tidak kenal semua pasti. Kemungkinan besar tidak kenal. Salah satu gurunya Imam Syafi'i. Guru Imam Syafi'i pertama yang menyarankan Imam Syafi'i yang masih kecil, masih muda untuk antum belajar fikih. Antum punya potensi besar di sana. Jangan belajar syair doang. Kemudian Imam Syafi'i belajar fikih, kemudian tampak perkataan gurunya tersebut. Kira-kira setiap Imam Syafi'i memberikan pengaruh ilmiah dan karya-karyanya bermanfaat, kira-kira Az-Zanji guru beliau dapat pahala juga atau tidak? Dapat pahala juga. Ini kira-kira berkah atau tidak? Berkah, tapi namanya tidak terkenal. Jadi yang kita cari bukan keterkenalan. Yang kita cari adalah langgengnya pahala kita. Bermanfaatnya ilmu kita. Kalau yang kita cari keterkenalan, sangat mudah tergelincir ke dalam jurang. Kita mencari keterkenalan dalam rangka supaya kita mendapatkan pahala yang banyak. Kalau kita terkenal, bukankah Anda bisa banyak berikan manfaat kepada orang-orang, Ustaz? Kalau follower Anda banyak di sosial media, bukankah Anda bisa memberikan banyak ya faidah dan manfaat? Masya Allah, satu postingan ribuan gitu ya, yang like misalnya. Standarnya kok begitu ya. Kita katakan, ini hanya wasilah saja. Harusnya antum juga mengatakan, ketika Anda banyak follower, bisa jadi Anda jadi riya. Jadi, sama-sama ada risiko itu. Ini ya seperti antum berada di atas jembatan yang sangat licin dan tipis. Antum bisa tergelincir kemana-mana, gitu ya. Ada manfaat besar tapi bisa tergelincir. Itulah mengapa Imam Ahmad rahimahullah beliau tidak suka popularitas. Yang benar itu adalah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kita mencari berkahnya ilmu tapi kita menghindari popularitas. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama kita terkenal sebagaimana Imam Ahmad. Coba lihat Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak pernah menulis kitab fikih. Coba bayangkan. Tidak mau menulis kitab fikih, tidak mau. Karena waroknya beliau tidak mau menulis kitab fikih. Maunya beliau nulis kitab akidah, nulis kitab hadis. Kenapa? Karena ketika menulis kitab akidah, beliau tidak menyampaikan pemikiran beliau sendiri. Beliau menyampaikan akidah yang memang ini sudah ada sejak zamannya Nabi Muhammad SAW, zamannya sahabat. Beliau hanya mau menulis kitab hadis. Mengapa? Karena kitab hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW, bukan pemikiran beliau. Adapun kitab fikih, maka yang akan diisikan di kitab fikih tersebut adalah ijtihad-ijtihad beliau. Siapa ana? Itu kata beliau. Bukankah sudah cukup guru ana, Imam Syafi'i? Itu sudah cukup sekali. Tapi coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau, memberikan beliau popularitas, keterkenalan. Beliau tidak mau nulis kitab fikih, murid-muridnya yang mencatat fatwa-fatwa beliau. Sampai jadi mazhab secara kompleks dan secara dakik sekali. Yang ya keilmiahannya bisa menyaingi mazhab-mazhab sebelumnya, mazhab-mazhab lainnya. Coba bayangkan. Keterkenalan, popularitas itu tidak boleh dicari. Bahkan harus dihindari. Jangan ada argumen, kita kan kalau terkenal nanti bisa Masya Allah berikan faedah banyak gitu ya. Doanya jangan seperti itu. Doanya semoga kita bisa memberikan faedah yang banyak. Semoga ilmu kita bisa berkah. Semoga kita bisa ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara ilmu tersebut bisa bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana cara ilmu kita tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain. Apakah melalui murid kita, kita yang tidak terkenal, muridnya kita terkenal. Ataukah melalui tulisan, kita bikin tulisan, tulisan kita dicatut orang lain, kasih nama dia, tidak masalah. Secara ilmiah, dia salah. Ya, secara ilmiah, dia salah. Kalau kita melihat ada orang melakukan ini kepada orang lain, kita harus protes. Ya. Ini khianat ilmiah. Tapi kalau dalam masalah kita berpikir, dalam masalah pahala, ya manfaat ilmu, dan seterusnya, ya, maka dia melakukan apa yang dilakukan tersebut, itu dosa. Itu dosa, itu khianat ilmiah. Ilmunya dia tidak berkah, tapi ilmu kita yang ditulis di situ berkah, itu nyampe ke kita. Gitu ya. Jadi itu yang harus kita cari. Tidak ada argumentasi Imam Ahmad kemudian ana harus populer, ana harus terkenal. Oh, ini bagaimana caranya kita bikin tim supaya apa? Tujuannya apa? Sosmed kita rame. Gitu ya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fokus pada apa yang Allah ridhoi, fokus pada menuntut ilmu, fokus menyebarkan ilmu. Adapun masalah banyak follower, banyak fans, dalam tanda kutip Anda tidak suka kata itu. Banyak ya yang mau mengambil ilmu darinya, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Naam, tidak berarti dakwah tidak dikemas dengan baik. Dakwah tidak ya tidak berarti bahwa dakwah itu tidak dilakukan dengan baik. Tetapi niatnya ketika kita membangun tim untuk berdakwah, niatnya adalah supaya ilmu tersebut tersampaikan dengan mudah, ilmu tersebut tersampaikan dengan baik. Ada perbedaan antara orang yang berdakwah, menyampaikan ilmu dengan baik, kemudian setelah ilmu tersampaikan, apakah dia kemudian ya mutmainnah, tumakninah hatinya, atau masih belum tumakninah sampai ini kok yang nge-like kok masih sedikit. Allah musta'an. Ini yang follower sosmed kita kok masih sedikit. Atau yang nge-like kok masih sedikit, yang nge-share masih sedikit, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Maka ini adalah bisa jadi tanda-tanda tidak ikhlasnya kita. Akan tapi, ya, yang harus kita lakukan adalah fokuslah pada amalannya itu sendiri. Apakah kita melakukan amalan sudah dengan sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Setelah itu dilakukan, ya, atau secara realnya setelah kita memencet tombol share itu atau enter itu atau publish itu di website begitu ya. Apakah kita kemudian alhamdulillah, ya Allah, Anda sudah beramal untukmu, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Setelah itu, setelahnya, khalas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mengapa Anda menyebutkan hal ini? Karena di antara para pendakwah, itu ada yang ya terlalu memikirkan ini. Yang seperti itu. Ini tidak baik, ya. فَإِذَا رَأَيْتَ الْأُمُورَ مُتَيَسِّرَةً لَكَ مُتَسَهِّلَةً وَأَنَّ اللَّهَ يُقَدِّمُ لَكَ الْخَيْرَ حَتَّى وَإِنْ كُنْتَ لَا تَحْتَسِبُهُ فَهَذِهِ لَا شَكَّ أَنَّهَا بُشْرَى. Ketika engkau melihat perkara tersebut, perkara-perkara yang engkau rasakan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk engkau, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kebaikan sampai walaupun engkau tidak ya memperkirakannya, fahadhi la syakka annaha busra, maka ini tidak diragukan lagi, ini adalah busra, kabar gembira. Wa idza ra'aital amra bil aksi fa sahih masarak fa inna fika bala. Dan jika engkau melihat perkara-perkara yang ada di hidupmu itu sebaliknya, maka sahihkanlah ya bagaimana engkau menjalani hidupmu tersebut, karena ada bala untukmu. Ammal istidraj fayaqa'u idza kunta muqiman ala ma'siyatih. Wa ni'amma takun istidrajan illa liman aqama ala ma'siyatillah. Adapun istidraj, maka itu terjadi jika engkau melakukan kemaksiatan. Dan nikmat itu tidak menjadi istidraj kecuali bagi orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat, kalau ada orang melakukan ya, kalau ada orang hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, hidupnya dipenuhi dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemudian hidupnya dipersusah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bala. Ini bala. Kalau ada orang melakukan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan misalnya, kemudian hidupnya masya Allah enak sekali, maka ini istidraj. Maka ini istidraj. Orang-orang fasik, masya Allah, kaya-kaya, gitu ya. Ini bisa jadi istidraj. Orang kafir, tapi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masya Allah, aisyad dunya, ya, hidupnya lapang sekali, nyaman sekali, maka ini istidraj. Tapi ya, jadi dua-duanya sama-sama buruk. Orang yang berbuat kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan, mau apakah hidupnya itu susah atau nyaman, itu sama-sama buruk. Kalau susah bala, kalau kalau nyaman itu istidraj. Ya, istidraj itu apa? Sengaja diberikan nikmat supaya hukumannya nanti lebih besar di akhirat. Sengaja diberikan kekayaan, sengaja diberikan ya kemudahan. Tetapi itu semua untuk dilakukan untuk menambah kemaksiatannya. Maka hati-hati, akun sosmed kita bisa istidraj. Akun sosmed kita bisa merupakan istidraj. Hah? Bermaksiat di sosmed, dapat uang, kaya karena sosmed, kemudian karena itulah ya dia mempertontonkan kemaksiatan, mendukung kekufuran, kesyirikan dan seterusnya, ini istidraj. Jadi orang yang berbuat seperti ini, lihat dua kemungkinan tadi sama-sama buruk. Tapi kalau orang yang berbuat ketaatan, ya amal soleh, kalau hasilnya buruk, maka ini ya ini juga adalah busro. Maksudnya hasilnya buruk, maksudnya ketika dia mendapati hidup kehidupannya di dunia ya itu susah, maka ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan pahalanya semuanya di akhirat, yang itu ya ketika dia mendapatkan pahala tersebut, semua kesusahan di dunia itu menjadi tidak berarti lagi. Sangat kecil dibandingkan pahalanya di akhirat. Atau dia dimudahkan oleh Allah di dunia, maka ini adalah busra. Lihat, kedua-duanya sama-sama bagus. Ya, kedua-duanya sama-sama bagus. Kama qala ta'ala wal ladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, sanastadrijuhum. Di sini perhatikan ada huruf sin. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yani barang siapa yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan. Jadi apa? Akannya di sini maksudnya hukumannya itu bukan sekarang. Hukumannya nanti. Sanastadrijuhum, akan kami simpan itu di akhir nanti, kemudian akan ya kami timpakan azab kepadanya. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang dia tidak ketahui. Di mana dia bisa mengetahui? Di hidupnya diberikan kemudahan-kemudahan. Dia tidak akan mengetahui ya azab yang Allah siapkan untuknya. Wal usr mu'zinan bil yusr. Wa idza ta'ammalta ma qassahu min anbiya'ihi wa asfiya'ihi wa kayfa lamma ishtaddat bihimul hal wa daqat bihimul ardu bima rahubat wa zulzilu hatta yaqulur rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al usr mu'zinan bil yusr, yani kesulitan, kesusahan itu akan ya membawa kita kepada kemudahan. Jika engkau merenungkan apa yang Allah ceritakan tentang para nabinya dan orang-orang yang terpilih, ya, bagaimana ketika kondisinya itu menjadi susah bagi mereka. Wa daqat bihimul ardu bima rahbat, dan bumi yang awalnya yang harusnya luas, lapang itu menjadi sempit bagi mereka. Ya. Wa zulzilu hatta yaqulur rasul, dan ya digoncang sampai ar-rasul dan orang-orang yang beriman dengannya, yang orang-orang beriman bersamanya berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan dari Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ya, sesungguhnya pertolongan dari Allah itu dekat. Mereka tidak ragu bahwa Allah akan mendatangkan pertolongan, akan tetapi mereka bertanya, kapan pertolongan itu datang? Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Maka ini adalah ya lihat, ini adalah dimudahkannya mereka setelah adanya kesusahan-kesusahan tersebut. Nah, kesusahan itu adalah termasuk sunnatullah. Ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka kita harus bersusah payah. Itu adalah sunnatullah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa setelah kesusahan tersebut, bersama dengan kesusahan tersebut ada kemudahan. Ra'aita min dzalikal al-ajab wal al-ajab, al-ajab al-ajab. Ya, maka engkau akan melihat banyaknya ya hal yang mengherankan dalam masalah ini. Wa qala ta'ala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan ya setelah kesusahan itu kemudahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraj ma'a al-kar wa anna ma'a al-usri yusra. Ya, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan ya kemudahan itu bersama kesulitan dan bahwa bersama kesulitan itu kemudahan ya. Al-faraj itu al-kar itu musibah, al-faraj itu ya kemudahan setelah musibah. Wa amthilatu dzalika katsirah wallahu alam. Dan contoh-contoh untuk hal ini itu banyak wallahu alam. Inti dari kaidah ini adalah mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari kaidah ini. Ketika kita mendapati kebaikan, kemudahan itu adalah busra. Ketika kita mendapati kesulitan, maka yakinlah. Ya, inna ma'al usri yusra. Baik. Al-qa'idatu as-sadisata asyara. Kaidah yang ke-16, hadfu jawabish syarti yadullu ala ta'zimil amri wa syiddatihi fi maqamatil wa'id. Tidak disebutkannya jawaban dari syarat itu menunjukkan besarnya perkara tersebut, ya, dan seriusnya perkara tersebut fi maqamatil wa'id dalam konteks ini ancaman. Yakni dalam konteks ancaman. Wa dzalika qawlihi walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melihat bagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka 'inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Jika makanya di mana? Tidak disebutkan. Ya, ini menunjukkan ini besarnya perkara ini. Tidak perlu disebutkan makanya. Antum harus tahu, antum harus sudah mengerti, antum sudah mengerti apa kesudahan dari syarat ini. Ya, kalimat syarat itu ada dua komponen. Jika, maka. Jika begini, maka begitu. Jika begini, maka begitu. Hah? Di sini disebutkan jikanya saja. Makanya tidak disebutkan. Jika engkau melihat, ya, ketika orang-orang mujrimun tersebut menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb mereka, kemudian langsung bahas, ya, hal lain. Makanya tidak, ini kalimat ini gantung. Ini menunjukkan ini besarnya perkara ini. Walau tara idz fazi'u fala faut. Seandainya engkau melihat bagaimana mereka itu, ya, mendapati kondisi yang berat dan tidak bisa mereka melepaskan diri. Ini di pada mahsyar, di hari kiamat. Ini juga tidak ada makanya. Tidak ada lanjutannya, tidak ada maka. Maka bagaimana? Enggak ada. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang yang zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab, ya, annal quwwata lillahi jami'a, bahwa semua kekuatan itu adalah milik Allah seluruhnya, maka apa? Maka apa yang mereka rasakan? Maka apa yang mereka lakukan? Dan seterusnya. Apakah apa yang terjadi setelahnya? Tidak disebutkan. Walau taro idh wukifu ala rabbihim. Seandainya engkau melihat ketika mereka dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan di hadapan Rabb mereka, maka apa yang terjadi? Enggak disebutkan. Walau taro idh wukifu ala nar. Jika engkau melihat bagaimana mereka dihadapkan pada neraka, apa yang terjadi? Tidak disebutkan. Fahadhful jawab fi hadhil ayat wa shibhiha awla min zikri. Maka tidak disebutkannya jawab syarat di ayat-ayat ini dan semacamnya ini lebih utama, ya, daripada disebutkan. Liyadulla ala azamati dhalikal maqam. Untuk menunjukkan betapa besarnya, seriusnya perkara ini. Wa annahu lihaulih wa shiddatih wa fadha'atih la yu'abbaru anhu wa la yutraku bil wasf. Dan karena, ya, betapa menakutkannya, betapa seriusnya, betapa besarnya kondisi dan perkara tersebut, itu tidak bisa disampaikan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan sifat-sifat. Itu seolah makna yang hendak disampaikan ya oleh ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wa mithlu qawlihi ta'ala kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Seandainya kalian mengetahui dengan seyakin-yakinnya dengan ilmal yaqin. Kemudian tidak disebutkan bagaimana? Lamma aqamtum ala ma antum alaihi min at-tafrit wal ghaflah wal lahwi. Ya, yakni ketika engkau melakukan apa yang antum lakukan itu, yaitu ya kemaksiatan, kecerobohan, keteledoran, wallahwi, ya kesia-siaan, maka ini semua ketika antum melakukan itu semua, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya engkau mengetahui dengan ilmu yang yakin apa yang akan terjadi, maka makanya tidak disebutkan. Ya, ini menunjukkan betapa mengerikannya lanjutannya. Maka seharusnya ketika seseorang ya membaca ayat-ayat Al-Quran, mendapati ayat-ayat ini, ya hatinya bergetar. Hatinya bergetar. Seharusnya ketika dia membaca ayat Al-Quran seluruhnya, hatinya bergetar. Bukan malah riak. Bukan malah sibuk memikirkan pujian orang lain terhadap bacaannya. Malah sibuk memikirkan pujian orang lain. Sibuk supaya dipuji. Harusnya pikiran dia kepada ayat yang sedang dia baca. Ini ajib. Ini azim. Perkara yang besar sekali. Ya, kalau antum paham maknanya. Dan paham faedah-faedah. Rahasia-rahasia yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut, antum akan menyadari bahwa Al-Quran itu berat untuk ya kemudian kita ya berat untuk diucapkan begitu saja. Harusnya menggetarkan hati kita. Hadza wadih hadzfu syai' fi maqami at-ta'zim yadullu ala syiddatihi wa haulihi. Yani tidak disebutkannya sesuatu dalam ya fi maqami ta'zim, dalam konteks ini Allah sedang menunjukkan betapa seriusnya sebuah perkara ini, menunjukkan ya betapa beratnya dan menakutkannya perkara tersebut. Wa kadzalika ibhamuhu wa ijmalu. Demikian pula ketika itu dibuat ibham, dibuat tidak ya tidak jelas, dan dibuat mujmal, dibuat umum. Mithla qawlihi ta'ala faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Maka menenggelamkan mereka Fir'aun dan bala tentaranya, ya, menenggelamkan mereka apa yang menenggelamkan mereka dari lautan tersebut. Menenggelamkan mereka apa yang menenggelamkan mereka. Fa inna hadza yadullu ala annahu ghashiyahum amrun adzim. Maka di sini coba disebutkan. Ini disebut secara tidak jelas. Ketika ya, maka menenggelamkan mereka apa yang menenggelamkan mereka. Faghasyahum ma ghasyahum, gitu ya. Faghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Menenggelamkan mereka apa yang menenggelamkan mereka berupa dari yakni dari lautan tersebut. Maka di sini tidak disebutkan apa yang menenggelamkan mereka, ya air, ombak begitu ya. Tapi itu tidak disebutkan, dibuat mubham, dibuat tidak jelas. Maka ini menunjukkan ini perkara yang besar. Wa illa laqala qa'il hadza tahsilu hasil. Ghasyahum ma ghasyahum. Ya, maka kalau kita enggak paham ya makna dari maksud dari uslub ini, maka kita akan berkata ini tahsilu hasil. Yani ghasyahum ma ghasyahum, menenggelamkan mereka apa yang menenggelamkan mereka. Kita menuju kepada tempat yang mau kita tuju. Ya, dan seterusnya. Akhirnya ini mengulang apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini ibham namanya. Menyamarkan sesuatu. Kenapa? Karena itu sangat besar. Karena itu sangat serius. Lakin hadza min babi ta'zim wa tahkhim syai'. Ini masuk dalam bab ta'zim, yakni menunjukkan besarnya perkara ini dan tafkhim syai', menunjukkan seriusnya perkara ini. Kadzalika hadzal ayat allati fiha dzikru syarti wa hasbul jawab kulliha kulluha tadullu ala azamati hadzal jawab. Demikian pula ayat-ayat yang lain yang di situ ada disebutkan syarat, tetapi jawabannya, jawab syaratnya itu tidak disebutkan. Maka ini semua menunjukkan besarnya ya perkara ini. Maka seharusnya ketika kita sudah mempelajari hal-hal ini, ya seharusnya ketika kita membaca Al-Quran, seharusnya kita bisa memahami ya makna dari Al-Quran tersebut. Dan ini, kaidah ini, kalau kemarin kita telah menjelaskan, itu contoh kaidah yang membuat kita bisa mengambil faidah dari apa yang tidak disebutkan di Al-Quran. Ini juga. Ini tidak disebutkan di Al-Quran. Ya, ini tidak disebutkan di ayat tersebut, tetapi itu menyimpan faidah yang besar. Dan juga, dari kaidah ini kita bisa memahami ya suasana dari ayat tersebut. Ini penting. Kalau kita tidak paham kaidah-kaidah ini sama sekali, maka kita tidak paham suasana yang dibangun, suasana yang disampaikan oleh ayat Al-Quran tersebut. Sehingga itu mengapa antum melihat ada orang membaca ayat-ayat seperti ini, yang perkara-perkara yang serius dan berat seperti ini, dengan nada yang riang gembira. Masya Allah. Apalagi orang yang belajar makomat-makomat itu. Ha? Baca ayat-ayat seperti ini dengan nada yang Masya Allah riang gembira dan seterusnya. Gak ada takutnya sama sekali. Ini kesalahan. Ini jahal terhadap makna dan suasana yang disampaikan oleh ayat tersebut. Bagaimana antum membaca ayat tentang ketika walau tara idz wuqifu ala rabbihim walau tara idz wuqifu ala nar, ketika kalian melihat mereka, ketika engkau melihat mereka dihadapkan pada Rabb mereka, dihadapkan pada neraka. Kemudian antum merasa ya riang gembira, senang-senang saja dan seterusnya. Jahal terhadap makna, maka ini adalah sesuatu yang disebabkan oleh karena ketidaktahuan kita terhadap tafsir Al-Quran tersebut dan kaidah-kaidah tafsir ini. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.